والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواتي في الله ورحمني الله وإياكم semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Kembali kita melanjutkan pembacaan dari kitab Riyadhus Shalihin dan masih dalam sub pembahasan ikramul dhaif, menghormati tamu. Dan telah kita sebutkan definisi dhaif atau yang dikatakan tamu. Dan dengan definisi yang telah kita ketahui, kita bisa memilahkan di mana kewajiban yang harus kita tunaikan kepada mereka. Sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa dhaif, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Wallazi yanzilu bika dhaif musafiran." Itu orang atau seseorang yang datang kepadamu ke rumah kita dan dia adalah seorang musafir. Kriteria dikatakan dhaif yang harus kita ingat, dia adalah musafir. Ini asalnya. Dan mereka dengan makna yang seperti ini mendapatkan hak yang harus kita tunaikan untuk mereka. Yang berkaitan dengan bertempat tinggal atau mabit dan jamuan-jamuan yang lainnya sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan. Dan memuliakan tamu merupakan syiar dalam agama kita. Tentunya juga yang diingatkan oleh Asy-Syaikh dengan tanpa membebani takalluf sehingga memberatkan kita. Diingatkan oleh Asy-Syaikh jangan sampai kita melakukan sesuatu yang pada akhirnya menjadikan mungkin kita dalam keadaan mengalami kesulitan yang sangat sesuai dengan kemampuan kita. Adapun tetangga yang datang atau kawan yang ada di sekitar kita atau seseorang yang belum dikatakan sebagai musafir, secara umum juga mereka dikatakan sebagai tamu. Tetapi tentunya yang harus kita ingat ada perbedaan antara yang sifatnya musafir dengan seseorang yang tidak musafir. Ini kita pilihkan. Walaupun juga tentunya secara umum kita memuliakan mereka. Memuliakan mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan siapapun yang datang ke rumahnya. Dan ayat dalam surah Adz-Dzariyat sudah kita baca tentang kejadian yang dianggap oleh Nabi Ibrahim di awal beliau melihatnya adalah seorang musafir, tamu. Yang kemudian bersegeralah beliau untuk menjamunya. Bersegera dia datangi keluarganya. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Dia membawa daging sapi yang masih segar. Sebagaimana telah kita sampaikan, al-ijl merupakan bagian dari masakan yang sangat lezat tentunya, dari sapi yang usianya masih dini. Dan baru waktu itu beliau melakukan seperti ini karena dia melihat yang datang adalah seorang tamu tidak dikenali, dan beliau tidak mengetahui bahwasanya datang adalah malaikat. Dan inilah yang datang kepada Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Maka di sini beliau menukilkan firman Allah yang selanjutnya dalam surah Hud. Al-Imam An-Nawawi menukilkan firman Allah, "Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi." Dan kaumnya mereka datang kepada Nabi Lut, yuhra'una ilaihi, dalam keadaan mereka bergegas. Wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at, dan sebelumnya mereka ada segolongan umat yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan kejelekan. Kanu ya'malun. Qala ya qaumi, kita ingat bahwasanya umatnya Nabi Lut merupakan pelaku pertama di muka bumi ini dari dosa yang sangat keji, yaitu apa? Liwat. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian kita kenal dengan kaum Sodom atau kaum homoseksual. Sallallahu alaihi wasallam, dosa yang sangat keji. Dan yang dilihat pada waktu itu adalah tamu yang menakjubkan mereka. Yang datang adalah malaikat dalam bentuk seorang lelaki yang sangat rupawan. Sehingga bergejolak nafsunya melihat lelaki yang seperti ini, maka mereka berbondong-bondong datang. Alhamdulillah. Ini kejahatan yang sangat mengerikan. Sangat tinggi. Qala ya qaumi, maka Nabi Lut pun berkata, wahai kaumku, haulai ganati. Baiklah. Bahwasanya di negeri ini ada para wanita-wanita kita. Hunna ataharu lakum. Mereka lebih suci bagi kalian. Artinya peringatan. Untuk jangan melakukan perbuatan yang demikian kejinya. Dalam ayat yang lainnya diingatkan, atatuna rijala syahwatan min duni an-nisa. Apa kalian akan mendatangi sesama lelaki di antara kalian dengan demikian syahwat yang berapi-api? Dengan syahwat. Ini bagaimana kejahatan mereka. Dan mereka meninggalkan kaum wanita. Maka fattaqullah, dikatakan Nabi Lut, fattaqullah, takullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wala tukzuni fi dhaifi. Jangan kalian menjadikan aku bersedih terhadap tamuku. Jangan kalian menjadikan aku hina. Alaysa minkum rajulur rasyid. Tidak adakah di antara kalian seorang yang lurus? Dan ini subhanallah, satu sisi yang ingin diingatkan, bagaimana Nabi Lut menjaga tamunya dan berkhidmat kepada tamunya dan upaya untuk menjaga kemuliaan tamu. Menjaga kemuliaan tamu. Ada hal yang mungkin sebagai tambahan, tidak ada salahnya secara ringkas kita ingatkan bahwa yang kita kenal dengan kaum Sodom, segolongan kaum yang na'udzubillah melakukan atau mereka memiliki kecenderungan syaitan, nafsu yang menyimpang dengan mencintai sesama lelaki, mendatangi lelaki, ini dosa yang paling keji. Na'udzubillah. Dan bahkan para ulama sepakat setelah mereka menyatakan hukuman bagi pelaku homoseksual adalah hukuman mati. Pelakunya mendapatkan hukuman apa? Hukuman mati. Muhsan ataupun ghair muhsan. Apakah dia sudah menikah ataupun belum menikah. Sama. Beda dengan perbuatan zina antara laki dan wanita. Dipilahkan. Dan hukuman mati di sini, para ulama berselang pendapat. Ada sebagian para ulama dari kalangan para sahabat yang menyatakan hukuman matinya dilemparkan dari tempat yang paling tinggi. Dari bukit, dilemparkan ke jurang. Kemudian dilanjutkan dengan merajamnya. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagian para ulama menyatakan dihukum bakar. Dan ini dimarjuhkan oleh para ulama. Karena tentunya membakar atau memberikan hukuman bakar diperingatkan oleh para ulama. Yang kita tahu tentunya kejadian sahabiyun jalil dan merupakan ijtihad dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau waktu itu menghukum mati dengan membakar orang-orang Syiah yang sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Kan kejinya dosa mereka sehingga dihukum mati dengan cara yang seperti ini. Sehingga para ulama melihat kejinya dosa atau kejinya perbuatan ini, mereka berpendapat dibakar. Walaupun dikatakan marjuh. Pendapat ini. Kembali kepada sabda Nabi, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengadab dengan api kecuali Rabbnya menguasa api, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada hukuman yang lainnya diletakkan di tempat bangunan yang tinggi, kemudian bangunan itu diruntuhkan. Ini menunjukkan bagaimana kejinya perbuatan ini. Dan sekali orang melakukannya, na'udzubillah, ini penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang sangat berbahaya adalah penyakit ini. Makanya para ulama salaf, mereka sudah mewanti-wanti, memberikan peringatan sedari dini tentang perilaku yang menyimpang ini. Bahkan para ulama salaf membahas tentang hukum berinteraksi dengan anak kecil yang dikatakan amrad. Anak kecil lelaki yang dikatakan amrad atau murdan. Al-murdan itu adalah anak kecil yang tampan, rupawan, dan belum tumbuh apa? Kumis dan janggut. Itu dikatakan apa? Murdan. Belum mencapai usia buluh, belum balik. Ini peringatkan oleh para ulama. Fitnah mereka bisa lebih besar daripada fitnah seorang wanita. Kata Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, kalau wanita diikuti oleh satu syaitan, tetapi anak lelaki yang ganteng atau amrod itu digigit oleh dua syaitan. Para ulama yang lain menyatakan 7 syaitan dan riwayat yang lain belasan syaitan. Kenapa? Fitnahnya bisa lebih dahsyat daripada fitnahnya perempuan anak kecil. Makanya penyimpangan, na'udzubillah, mohon maaf, penyimpangan seksual kepada anak kecil lelaki ada kalanya terjadi dan dianggap hal yang biasa. Dalam keadaan ini sudah diperingatkan oleh para ulama. Sampai dibahas oleh para ulama hukum nazar melihat anak kecil yang memiliki wajah rupawan, yang ganteng, atau dikatakan yang cantik. Dikatakan oleh para ulama ini bisa lebih, pengaruhnya bisa lebih dahsyat daripada melihat seorang wanita. Wanita dikira satu syaitan, tapi ini bisa lebih. Dan ketika orang terfitnah dengan anak kecil seperti ini, hatinya akan bergantung. Makanya sampai para ulama menyamakan hukum nazar melihat kepada mereka, di satu saat bisa sama. Bahkan lebih berat daripada melihat seorang wanita. Sampai di majelisnya Al-Imam Malik Ibn Anas, kalau ada amrod maka diusir dari majelis itu. Ada anak kecil yang tampilnya seperti wanita bermuka manis, itu disuruh keluar, disuruh bawa pulang. Dikhawatirkan akan mengundang pandangan. Bahkan dibahas oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau bantah semua syubhat. Ada orang yang menyatakan, ah, saya enggak syahwat kok, cuma melihatnya saja. Sampai dikatakan, bukankah ketika ada keinginan untuk melihat, itukah syahwat? Bukankah itu syahwat? Ketika kita menyatakan, ah, anak ini manis, itu ada sebuah syahwat pada dirinya. Sampai dibantah dari beragam syubhat, karena ini sangat berbahaya. Waktu itu ada seorang perawi, anak kecil, sebenarnya sudah mulai beranjak dewasa. Tapi masih belum tumbuh apa? Janggutnya dan belum ada kumisnya. Jadi masih seperti wanita. Dan mukanya Masya Allah. Dan dia tahu Al-Imam Malik itu paling tidak suka kalau ada seperti itu. Disuruh keluar. Maka pada waktu itu, karena bernama Hisham, rahimahullah ta'ala, beliau tidak bisa menahan untuk tidak mengambil hadis dari Al-Imam Malik. Karena kebanggaan bisa meriwayatkan hadis, menghafalkan hadis. Sehingga beliau menyusup di tengah-tengah kaum muslimin dan sempat mengambil riwayat 16 hadis. Mengambil riwayat berapa? 16 hadis. Ketahuan oleh Al-Imam Malik. Maka dipanggil Hisham rahimahullah ta'ala ini. Karena sudah tahu tentunya, beliau tidak suka ada anak kecil yang sebenarnya berada di majelisnya. Dikatakan kamu membayarkan berapa dari saya? 16 hadis. Maka kemudian dipukul berapa? 16 kali. Kemudian kata Hisham, wah, alangkah enaknya. Dan aku ingin bisa mendapatkan riwayat 100 hadis atau lebih. Walaupun aku harus apa? Mendapatkan pukulan. Karena mereka merasakan subhanallah kenikmatan dalam meriwayatkan hadis, kebahagiaan. Tapi sisi yang penting perlu kita perhatikan di sini, para ulama sangat mengingatkan, memberikan peringatan sehingga dilarang untuk berkhulwah berduaan dengan anak kecil. Bahkan pernah ada seorang yang datang di majelisnya Imam Ahmad. Ada seseorang yang membawa anak kecil. Masih amrod. Bertampan. Tampangnya tampang seperti wanita. Anak kecil tentu seperti itu. Selesai di majelis maka ditanya, siapa itu? Hada bnu ukhti. Ini anak saudari perempuanku. Berarti siapa? Kepo? Kemenakan. Maka kata Imam Ahmad, jangan engkau masuk majelis ini dengan membawa kemenakanmu ini. Jangan engkau sekali-kali masuk ke majelisku dengan membawa siapa? Anak ini. Sampai demikian. Bahkan sampai dikatakan, jangan jadikan dirimu sebagai objek yang akan menimbulkan buruk sangka dari pandangan kaum muslimin. Karena ketika seorang berjalan dengan anak kecil, itu akan menimbulkan kecurigaan. Jangan-jangan dia menimbulkan kecenderungan apa? kepada sesama lelaki. Maka sampai demikian dibahas oleh para ulama. Apalagi yang berkaitan tentunya dengan a'udzubillah, orang yang terfitnah, lelaki sukanya apa? Lelaki. Ini fitnah yang sangat keji. Fitnah yang sangat keji. Dosanya ma'udzubillah. Cukuplah dengan kita melihat hukuman yang disebutkan oleh para ulama menjadi peringatan bagi kita bagaimana besarnya dosa pelaku penyimpangan perbuatan yang seperti ini. Allahul musta'an. Dan itu banyak. Dan jangan menganggap remeh tentunya perbuatan seperti ini. Ma'udzubillah bahkan dianggap bagian daripada hak asasi manusia untuk apa? Boleh mencintai siapa? Lelaki mencintai lelaki, perempuan mencintai perempuan. Bahkan mereka katakan orientasi seks itu sebagai sesuatu yang hak asasi manusia. Sampai muncul fatwa yang kita kenal tentunya, profesor wanita yang sangat bodoh, Musdah Mulia, yang menganggap dan berfatwa bolehnya seorang lesbian untuk berhubungan dengan sesama mereka. Gay dan lesbi itu adalah takdir Allah. Na'udzubillah. Ini hal yang harus kita ingat. Makanya ikhwati fillah, penyakit ini penyakit yang sangat berbahaya. Dikatakan oleh para ulama ini penyakit kronis. Kali orang terkena ini bisa. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kalau penyakit itu kan bertahap ya. Runtuhkan ininya mulai dengan panas atau yang lainnya. Tapi penyakit ini kata Imam Qayyim langsung kronis. Langsung apa? Kronis. Sekali kena, na'udzubillah. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Makanya hati-hati pada diri kita dan hati-hati juga tentunya pada anak-anak kita. Pada anak-anak kita. Makanya saya sangat ingat apa yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Mar'i taala, beliau juga mengingatkan sampai beliau menegaskan berulang kali, beliau tegaskan jangan melepaskan anak apalagi yang masih baru selesai TK, anak kecil lelaki untuk dipondokkan, sampai beliau berdebat demikian. Kecuali orang tuanya ada di situ dan mengawasinya. Dan tentunya beliau menginginkan tentunya untuk bagaimana terjaganya generasi ini secara lebih baik lagi. Karena na'udzubillah tentunya di masa yang fitnah seperti sekarang ini, bagaimana dianggap a'udzubillah hubungan lelaki dan wanita sudah menjadi sesuatu yang sangat wajar, bahkan mulai dianggap wajar hubungan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Ini saat yang tentunya sangat berbahaya, sehingga ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum, perbuatan ini menjadi pembahasan yang subhanallah. Mungkin kalau antum membuka kitab-kitab yang berkaitan dengan akhlak, antum akan dapatkan. Coba antum buka Ad-Dawa. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membahas pembahasan ini. Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Al-Kaba'ir, dosa-dosa besar, membahas masalah ini. Dimulai dengan membahas al-amrad, fitnah anak kecil yang amrad. Syekh Islam Ibn Taymiyyah, bahkan dimulai dari para sahabat. Dan pembahasan mereka selalu dimulai dengan pembahasan amrad, murdan, anak kecil yang belum memiliki lahyah atau orang yang belum mencapai usia baligh. Bahkan Umar bin Khattab pada waktu itu pernah mendapatkan seorang sahabat karena menjaga fitnah, dar'ul mafasid itu muqaddam ala jalbil masalih, menutup pintu kerusakan lebih utama. Maka suatu saat beliau melihat seorang lelaki yang sangat ganteng, laki yang sarupa maksudnya, terjadi fitnah, membuat fitnah terhadap sebagian para wanita. Dia dipanggil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian kepalanya apa? Kepalanya digunduli. Untuk supaya berkurang apa? Kegantengannya. Untuk supaya tidak terjadi apa? Menjadi fitnah. Bahkan diriwayatkan ketika dipotong habis ternyata bertambah apa? Bertambah ganteng. Nah, sehingga dianjurkan kepada beliau kalau keluar memakai ridaknya, memakai imamahnya secara bagaimana orang sekarang ditutupi apa? Dianjurkan untuk menutupi sebagian mukanya untuk tidak terfitnah atau menimbulkan fitnah bagi laki yang lain. Mungkin antum yang menganggap dirinya nanti bisa menimbulkan fitnah pakai apa? Iya, orang-orang itu. Baik. Itu khalifah yang memanggil ya. Memanggil khalifah. Nah. Dan fitnah memang. Subhanallah. Fitnah. Makanya. Mungkin antum merasa heran. Bagaimana Arab Saudi sampai mengusir orang yang dianggap bisa mengganggu kaum wanita. Mengingat bagaimana Arab Saudi mengusir. Katakan mendatang. Hanya karena rupanya sangat apa? Rupawan. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah sangat seperti ini. Makanya warakullahi fiqh, fitnah seperti ini bukan hal yang ringan tentunya. Ketika para ulama menjabarkan secara detail permasalahan ini, karena memang subhanallah, ketika penyakit itu menimpa dan mewabah, itu tentu mengundang tidak sekadar amarah Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengundang datangnya azab Allah. Coba azab yang Allah berikan kepada kaumnya Nabi Lut sangat dahsyat. Apa yang Allah berikan azab kepada mereka? Di antaranya Allah balikkan bagian tanah yang di bawah dibalikkan ke bagian. Kemudian setelah itu Allah hujani dengan hujan batu. Musawwamatan. Bahkan tafsir daripada musawwamah. Itu setiap batu sudah dituliskan. Ini mengadab siapa. Tertanda musawwamatan. Dan musawwamah. Artinya sudah tertanda. Mengenai siapa. Karena kejinya perbuatan itu. Allah musta'an. Oleh sebab itu, khawatifinlah, tidak ada yang ringan dalam perbuatan yang demikian kejinya ini. Dan ini juga diuraikan oleh Syekh Utsaimin. Walaupun bab atau sub pembahasannya tentang tamu, tetapi menjadi bagian uraian beliau. Walaupun pada penutup beliau tetap mengingatkan inti dari pembahasan al-hasil, kata Syekh Utsaimin. Wajibnya kita untuk menghormati siapa? Tamu. Kita hormati tamu kita dan kita memberikan jamuan kepada mereka sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Baik, ini firman Allah SWT dalam surah Hud. Berikutnya kita masuk satu hadis. Dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكُنْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrimu dha'ifah. Maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Coba antum perhatikan susunan hadis, urutan hadis, dan bentuk sifat-sifat perbuatan yang diingatkan. Ini menunjukkan kewajiban dan keutamaan menghormati tamu. Urutannya dikaitkan dengan masalah yang seimbang. Ini menunjukkan kekuatan hukum dalam permasalahan. Coba perhatikan yang pertama disebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dha'ifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Perkara berikutnya, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Diikutkan dengan perkara berikutnya, yaitu barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib baginya, hendaknya dia menyambung silaturahim. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكُنْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau dia diam. Berkata baik atau diam. Baik, ini tiga permasalahan yang subhanallah. Banyak fawaid dalam hadis ini. Perkara yang pertama tentunya berkaitan dengan ikramul dhaif. Yang kedua dengan silaturahmi. Ada sebuah sedikit kesalahan sebenarnya, tapi itu sudah menjadi kebiasaan dalam penggunaan kata. Tetapi kalau kita kembali kepada asal makna, tidak sesuai. Kata-kata silaturahmi di dalam nas, dalam Al-Quran ataupun hadis adalah menjalin, menjaga hubungan dengan orang yang masih memiliki hubungan apa? Darah. Rahim. Dibahas oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, dinukilkan hadis yang demikian banyak tentunya tentang rahim. Adapun lafaz hadis yang berkaitan tentang mengunjungi seseorang yang bukan saudaranya dikatakan ziarah. Dikatakan apa? Ziarah. Yazuru akhah, yazuru akhah. Tapi sekali lagi itu sudah menjadi kosakata yang mungkin sudah diadopsi atau dalam bahasa kita mungkin sudah terjadi penyerapan bahasa dalam makna bahwa silaturahmi itu apa? Juga ziarah. Ziarah, silaturahmi. Dalam keadaan berbeda. Secara syar'i, karena hukumnya nanti keterkaitannya demikian banyak, terjadi perbedaan. Yang berkaitan dengan silaturahmi dengan ziarah memiliki makna yang sebenarnya sangat berbeda. Dan keterkaitan hukum pun juga berbeda. Makanya silaturahmi secara syar'i berkaitan dengan menyambung hubungan orang-orang yang memiliki apa? Hubungan darah dengan kita. Mari lihat silaturahmi, rahim. Tapi ziarah melafat hadis itu semuanya. Melafat hadis yazuru akhah. Ada perbedaan. Tapi sekali lagi karena memang sudah salah penggunaan sehingga mau ke kawannya pun mau ke mana? Mau silatu atau silatu rahim. Kita tidak punya hubungan rahim dengan sahabat kita. Tapi memang sudah demikian dalam keadaan akibat penggunaan kata yang salah tentunya berimbas tentunya dengan kesalahan dalam penerapan hukum yang berkaitan tentang persaudaraan. Sehingga dipilahkan oleh Al-Imam Bukhari apa itu ziarah, apa itu silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.